apa yang kita lakukan dari ibadah doa dan ibadah zikir ini. Maka ini penting untuk kita pelajari. Dan kita sudah sampai kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zikir, dengan nama-nama Allah yang husna. Dan pagi ini kita membahas tentang konsekuensi ketika kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Apa konsekuensinya? Maksudnya adalah apa hal-hal yang merupakan ketergantungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Kalau kita mengetahui Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, itu nama-namanya yang husna, berarti dari nama tersebut kita ambil sebuah sifat, yaitu Allah mempunyai kasih sayang. Maka apa konsekuensi yang kita dapati tatkala kita mengenal nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia ini? Ulia artinya adalah tinggi. Penulis mengatakan iqtida'ul asma'i was sifati li atharihiya minal ubudiyyati lillah. Konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat terhadap pengaruh-pengaruhnya dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika seseorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa pengaruh yang dia dapati tatkala dia beribadah kepada Allah? Adakah hubungan antara dia dengan Allah tatkala dia beribadah yang bisa dia ambil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia salat, adakah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut berpengaruh di dalam salatnya? Nah, itu maksudnya. Ketika dia berpuasa, adakah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut berpengaruh dalam puasanya? Dan seterusnya seperti itu. Kita baca hadisnya, perkataan beliau, penulis hafizahullah taala mengatakan, la yazalul hadithu madhiyan bina fi bayani ahammiyati dzikrillah bi dzikri asma'ihi wa sifatihi alwaridati fil kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita masih berkenaan dengan penjelasan urgensi zikir pada Allah dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Alkitab serta sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah kita masih membicarakan tentang pentingnya berzikir kepada Allah. Tetapi berzikir kepada Allah bukan sembarang berzikir. Berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang maha baik, yang husna, dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Apa pentingnya? Dan di sini penulis mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut kita bisa dapati di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, waqad marra bina jumlatun tayyibatun minal fawaidil murattabati ala dhalik. Sudah berlalu pula bagi kita sederet dari faedah-faedah yang dihasilkan dari zikir tersebut. Sebagaimana pada bab yang ke-21, kita sudah mempelajari apa faedah seorang mengenal asma wa sifat. Di antara faedahnya adalah menumbuhkan sifat-sifat mengagungkan Allah. Orang kalau mengenal nama Allah, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', maka tumbuh di dalam dirinya pengagungan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pelajari. Wa min hadhil fawaidi aidan anna ma'rifata asma'illahil husna wa sifatihil 'ula muqtadiyatun li athariha minal 'ubudiyyati kal khudu' wadh-dhulli wal khushu' wal inaba wal khasyyah war rahbah wal mahabbah wat tawakkul wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati dzahirah wal batinah. Nah, perhatikan, di antara faedah-faedah ini pula, jadi bab ini sebenarnya adalah sambungan dari bab sebelumnya, manfaat atau apa pentingnya belajar asma wa sifat. Ini bab ini memperjelaskan. Tetapi kenapa dibuat bab tersendiri? Karena saking pentingnya bab ini, saking pentingnya faedah ini, maka dibuatkan oleh penulis bab tersendiri. Apa faedahnya? Di antara faedah-faedah ini pula bahwa pengetahuan tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya yang ulia, yang paling tinggi, mengharuskan adanya pengaruh-pengaruhnya yang berupa peribadatan seperti tunduk, rendah, khusyuk, taubat, takut, gentar, cinta, tawakal, dan selain itu di antara jenis-jenis ibadah yang lahir maupun batin. Apa maksudnya? Kalau kita mengenal asma wa sifat, kalau kita mengetahui Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, maka tatkala beribadah timbul perasaan-perasaan ini dalam diri kita. Ya? Tatkala kita beribadah, apapun jenis ibadahnya, baik yang lahir ataupun yang batin, timbul perasaan ini. Yang pertama yaitu khudu. Di sini disebutkan khudu itu menundukkan diri. Ya? Timbul perasaan khudu, menundukkan diri, terutama tatkala salat, tatkala sujud, tatkala beribadah ruku, tatkala berzikir, membaca Al-Qur'an, khudu wadzul, dan rendah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala berdoa. Ini faedah ketika kita mengenal asma wa sifat. Timbul perasaan-perasaan ini, dan perasaan-perasaan tunduk, rendah ini sangat diinginkan oleh Allah tatkala kita beribadah. Ya, tatkala kita beribadah. Wal khusyu', perasaan khusyuk, terutama tatkala salat, tatkala berzikir. Ini tumbuh kapan? Ketika kita mengenal asma wa sifat. Kemudian khusyuk, taubat, ya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut, khasyah, rahbah, gentar kepada Allah, ya. Sifat gentar ini sangat diinginkan oleh Allah tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta, rasa cinta, tawakal, dan selain itu dari sifat-sifat Rabb tabaraka wa taala, dari ibadah, jenis-jenis ibadah yang lahir maupun batin. Artinya tatkala kita mengenal asma wa sifat, kapan kita mengerjakan ibadah-ibadah, maka akan tumbuh perasaan-perasaan itu. Baik ibadah yang kita kerjakan itu ibadah berupa lahir, kelihatan dengan anggota tubuh, salat, puasa, zakat, haji, umroh, berzikir, bakti orang tua, ataupun ibadah-ibadah batin, maka perasaan-perasaan tadi tumbuh. Ya, disebabkan kita mengenal asma wa sifat. Coba perhatikan kemudian, bal inna likulli sifatin min sifatir rabbi tabaraka wa ta'ala ubudiyatan khasatan hiya min muqtadayatiha. Lihat, bahkan setiap sifat di antara sifat Rabb tabaraka wa ta'ala memiliki peribadatan khusus. Apa maksudnya? Begini, ketika Allah mempunyai satu sifat yang kita pelajari, yang kita ketahui, maka dari satu sifat ini mempunyai pengaruh dalam ibadah. Seperti misalkan Allah mempunyai sifat, Allah memiliki penglihatan. Berarti Allah mempunyai nama As-Sami'. Dari sifat Allah memiliki penglihatan, Al-Basir, pendengaran, maka berarti Allah Subhanahu wa taala, dari sifat itu kita bisa menumbuhkan pengaruh-pengaruh dalam diri kita. Allah memiliki pendengaran, berarti tidaklah kita berucap kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki penglihatan, tidaklah kita berbuat kecuali yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Yang konsekuensinya Allah mempunyai sifat penglihatan. Maka Bapak Ibu, ini yang beliau sebutkan, bahwa bahkan setiap sifat di antara sifat-sifat Rabb Tabaraka wa Ta'ala memiliki peribadatan khusus. Dan ia merupakan konsekuensinya, wa mujibatil ilm biha, dan hasil dari ilmu tentangnya, wa tahaqquqi bi ma'rifatiha, serta kepastian pengetahuan tentangnya. Wa hadha muttaridun fi jami'i anwa'il ubudiyah allati 'alal qalbi wal jawarih. Ini berlaku umum pada semua jenis-jenis peribadatan yang ada di hati maupun anggota badan. Maksudnya, ketika seseorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka pada saat itu akan ada pengaruh di dalam dirinya, ya, baik dalam hatinya ataupun anggota tubuhnya, akibat pengaruh konsekuensi mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Sekarang penulis ingin menjelaskan beberapa apa yang beliau sebutkan sebagai pendahuluan tadi. Beliau mengatakan, wa bayanu dzalika annal 'abda idza 'alima bi tafarrudir rabb بالضر والنفع والإعطاء والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمرته ظاهرا. Lihat, ini salah satu contohnya. Penjelasan bagi hal itu adalah bahwa seorang hamba jika mengetahui Allah, mengetahui keesaan Rabb Tabaraka wa Ta'ala, Allah mempunyai sifat Ar-Rabb, rububiyah, bahwa Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta, Allah satu-satunya yang berkuasa, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta di udara, di lautan, di daratan, ya. Maka lihat, beliau mengatakan, jika seorang hamba mengetahui keesaan Rabb Tabaraka Ta'ala dalam hal mudarat, yaitu pemberian bahaya, hanya Allah yang memberikan bahaya, tidak ada selain Allah. Dalam pemberian manfaat, hanya Allah, ya. Dalam pemberian hadiah, karunia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pencegahan, tidak ada yang mencegah terjadinya sesuatu, hanya Allah. Kemudian penciptaan, tidak ada yang mencipta kecuali dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki, hanya Allah yang memberikan rizki, Allah satu-satunya sang pemberi rizki. Wal ihya wal amata, menghidupkan dan mematikan. Ini semua perasaan tumbuh karena kita meyakini sifat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb, Allah yang maha memelihara, mengatur, berkuasa, mencipta, satu-satunya Allah. Maka pada saat itu, kalau sudah ada perasaan itu dalam diri, apa yang akan terjadi? Maka hal itu membuahkan baginya peribadatan tawakal kepada Allah secara batin. Hatinya akan bersandar, enggak mudah dia putus asa, tidak mudah patah semangat. Ini pengaruh besar ketika kita meyakini Allah Ar-Rabb. Cuma satu sifat, Allah maha memelihara, ya, yang kita baca ayatnya setiap hari, setiap sholat bahkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Rabb, yaitu zat yang memelihara alam semesta, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memiskinkan, dan semisalnya. Ini menumbuhkan dalam batin rasa tawakal. Maka Pak, kita bisa balik pemahamannya, yaitu seorang yang patah semangat, suka menggerutu, tidak punya optimisme dalam kehidupan, tidak punya angan cita yang baik, ini sebenarnya dia kurang memahami asma wa sifat. Orang yang benar-benar paham asma wa sifat, lihat kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah, itu cerita menarik. Silakan Bapak baca di dalam Al-Qur'an tafsirnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam beliau mau dibakar oleh Raja Namrud. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditangkap alaihi salam, maka Namrud menyuruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Satu negara dikumpulkan. Satu negara mengumpulkan kayu bakar. Sebesar apa? Sampai saking besarnya api, sulit untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengah apinya. Akhirnya dibuatkan ketapel sebesar badannya Nabi Ibrahim. Dilempar. Tatkala dilempar genting-gentingnya itu, Jibril datang. Disebutkan ini dalam tafsir Imam Al-Kathir. Jibril datang. Kata Jibril alaihi salam, apakah mau aku bantu? Kata Nabi Ibrahim, ketika beliau meyakini dalam hati beliau sifat Allah Ar-Rabb, maka timbul rasa tawakal. Kata Nabi Ibrahim, ama ilaika fala. Aku kalau seandainya disuruh membutuh dan meminta bantuan kepadamu wahai Jibril, enggak. Fa amma ilallahi fabala. Tetapi kalau itu bantuan dari Allah, maka iya. Ya, terasa tawakal. Dalam keadaan sempit. Ya. Ini menunjukkan bahwa memahami asma wa sifat menumbuhkan konsekuensi dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawakal. Lihat lagi nabi-nabi juga ceritanya, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas ya, bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala peperangan Ahzab dalam surah At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka ucapkan hasbiyallah. Cukup Allah sebagai sandaranku. Begitu, Pak. Maka ini pelajaran menarik bagi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan ada masalah, kapan ada problem, kemudian kita mulai menggerutu, mulai putus asa, maka itu mau tidak mau, kita akui tidak kita akui, berarti pemahaman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang husna berkurang dalam diri kita. Ya, orang panik, anak sakit 3 bulan tidak sembuh-sembuh, semakin hari semakin kurus, panik. Maka pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang bisa menumbuhkan rasa ketenangan, yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah salah satu urgensinya, pentingnya belajar asma wa sifat. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, beliau memahami nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Ketika di depan ada lautan, di belakang sejuta bala tentara Fir'aun, kaumnya juga rempong. Rempong itu artinya gak sabar gitu loh. Mereka mengatakan, ya Musa, inna lamudrakum. Wahai Musa, kita akan didapati oleh Fir'aun. Kita akan bisa dikejar oleh Fir'aun. Lihat Nabi Musa yang memahami asma Allah dan sifat Allah yang husna. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak. Bersamaku Rabbku. Lihat. Ya. Maka orang akan bertawakal, bersandar diri, terus saja berikhtiar. Tidak putus asa, tidak patah semangat, tidak seuzon kepada Allah, selalu optimis. Ya, maka salah satu caranya adalah beribadah, mempelajari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kata Nabi Musa, tidak. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepada aku. Dalam keadaan genting tersebut. Dan biasanya Pak, dalam keadaan gentinglah iman seseorang teruji. Kalau lapang, aman, tentram, sulit untuk membedakan mana yang benar-benar beriman, mana yang imannya imitasi. Sulit. Makanya ada ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan kematian agar dia menguji kalian. Ada ujian. Agar dia menguji kalian sehingga siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, orang tatkala tidak ada ujian, ini patut dipertanyakan ini. Ada apa ini? Ya, kok enggak ada ujian? Kok enggak ada aral merintang? Sekali doa langsung kabul. Ada apa ini? Hidup kok nyaman sekali, semua ada. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari tawakal dan buah-buahnya secara lahir dan juga menumbuhkan rasa tawakal secara lahir. Tadi dalam hati, hatinya dulu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu lahirnya, lahirnya tetap dia optimis. Ya. Sampai perjuangan paling terakhir tetap optimis. Tetap tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya pengaruh asma wa sifat di dalam dirinya. Contoh mencari rezeki, Pak. Mencari rezeki, seseorang mungkin akan bingung dari mana datangnya. Bagaimana kok belum bisa bayar-bayar? Kok usaha seret? Maka yakini Allah Sang Maha Pencipta. Allah yang Maha Pemberi rezeki dan rezekinya tidak pernah putus. Kita berhadapan dengan Allah yang zatnya seperti itu. Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki yang rezekinya tidak pernah putus. Ini akan menumbuhkan rasa tawakal. Kadang-kadang kita menumbuhkan rasa itu saja susah. Ya? Menumbuhkan rasa itu susah. Yang ada hanya suudzon kepada Allah. Yang ada hanya tuduhan kepada Allah. Ini Bapak Ibu, lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Penulis mengatakan di sini, qala Allah taala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Lihat. Bertawakallah kepada yang Maha Hidup dan tidak mati. Ayo, Pak. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa makna ayat ini? Hah, silakan, Kak. Kasih mic biar enggak kedengaran. Biar kedengaran. Bismillah. Makna daripada ayat tadi yang berkenaan dengan bab kita loh, Pak ya, Kak ya. Oh. Iya. Artinya asma wa sifat jika dikenal akan memberikan pengaruh di dalam diri kita berupa tawakal. Nah, dari ayat ini bagaimana? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Karena sudah kita seorang hamba sudah mengetahui faedah dan manfaat daripada asma wa sifat yang dia pelajari. Mm-hmm. Dan apapun yang terjadi pada dirinya semua dia sandarkan kepada Allah dengan ikhtiar yang sudah dia lakukan. Terima kasih. Iya. Itu pertanyaan ulun, guys. Pian jawab dengan pertanyaan berarti. Nah, lihat. Seperti yang sudah kita sebutkan, orang kalau mengetahui asma wa sifat, maka akan tumbuh rasa tawakal. Dari ayat ini bagaimana? wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ah, bagaimana? Jelaskan sedikit saja. Ada hubungan antara tawakal, antara tumbuhnya tawakal dalam hati dengan asma wa sifat. Lihat dalam ayat ini ada. Nah, silakan. Kasih mic, Mas. Bismillah. Maksud dari ayat ini yakni kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha hidup, maka tidak perlu kita takutkan akan kehidupan ini. Iya, itu maksudnya gini. Ketika kita mengenal Al-Hayy, Allah itu maha hidup. Enggak pernah mati. Maka itu menumbuhkan dalam diri rasa tawakal. Oh, ternyata kita bersandar kepada yang maha hidup. Nah, begitu maksudnya. Setiap asma wa sifat, terutama nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada keagungan, kepada kekuasaan, kepada pemeliharaan alam semesta, bahwa dialah yang maha hidup satu-satunya, tidak pernah mati, maka itu menumbuhkan rasa tawakal. Oh, saya bertawakal. Saya pasti bersandar. Kenapa? Karena Allah maha hidup, tidak pernah mati. Ya, Allah maha hidup, tidak pernah mati. Jangan mati, tidur aja enggak. Nah, ini menunjukkan, menumbuhkan nanti rasa tawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Ada kaitan antara tawakal dengan asma wa sifat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah atas Allah Al-Aziz, Maha perkasa, Ar-Rahim dan Maha penyayang. Orang akan tumbuh rasa tawakal, lihat seperti yang saya ucapkan, Pak. Menumbuhkan rasa tawakal itu perlu usaha. Salah satu usahanya dengan memahami asma wa sifat. Kemarin saya dapat undangan dari Malaysia. Setelah kajian capek-capek kita menerangkan 2 jam gitu tentang syukur, sabar. Capek menerangkannya. Ada orang nanya, gampang sekali pertanyaannya. Ustaz, yang antum sebutkan itu kan teori. Prakteknya susah, Ustaz. Caranya gimana menumbuhkan rasa syukur, rasa sabar? Seperti Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah, 2 tangan buntung, 2 kaki buntung, mata rabun, telinga pendengaran lemah. Masih sanggup-sanggupnya mengucapkan dalam keadaan seperti itu, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik. Ya Allah, tunjuki aku agar bisa bersyukur kepadamu, memujimu atas bentuk kesyukuranku, atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan atas peninggianmu terhadap makhluk-makhluk selainku. Nikmat apa yang dia dapatkan? Tangan buntung, kaki buntung, mata rabun, pendengaran lemah. Nikmat apa? Kok masih bisa-bisanya berdoa seperti itu? Kata beliau ini yang bertanya, itu susah loh, Ustaz. Antum teori aja bisanya. Antum kalau dapat seperti itu gak bisa kali. Saya langsung tersel, iya juga ini. Maka jawabannya mudah. Makanya saya katakan tadi, menumbuhkan itu saja susah. Nah, salah satu cara menumbuhkan tawakal adalah dengan mengetahui asma sifat. Kalau tadi jawabannya mudah, yaitu harus usaha, Pak. Orang bisa karena biasa. Harus usaha. Rasulullah SAW bersabda, man. Makanya saya pas ditanya seperti itu, langsung lisan saya langsung mengatakan, harus usaha, Pak. Beliau tertegun. Begitu aja, Ustaz? Iya, Pak. Usaha. Lihat anak bapak sekarang, gendang telinganya pecah. Gara-gara tempeleng, kan? Beliau cerita seperti itu. Iya. Sabar harus usaha, Pak. Man tasabbara yusabbiruhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan beri kesabaran pada dia. Dan usaha itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, harus kadang-kadang naik satu langkah, mundur 10 langkah. Kadang manjat tinggi, sudah usaha, jatuh lagi. Terus dari mulai dari awal lagi bikin tangganya, baru bisa naik. Ini contoh-contoh saja. Harus usaha. Apa dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk-petunjuk di jalan kami. Makanya, berdasar ayat tadi, saya sering mengatakan, sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Contoh, amalan-amalan yang dulunya kita sangat-sangat semangat. Sholat malam, baca Quran, murojaah, kok mulai berkurang? Itu perlu usaha kembali untuk memulainya. Usahanya kadang-kadang naik, turun, Senin, Kamis. Banyak Seninnya daripada Kamisnya. Ya? Ini Bapak Ibu, harus usaha. Nah, menumbuhkan itu tatkala usaha, agar tetap bersandar kepada Allah, bagaimana? Ini mengetahui asma. Seperti yang saya singgung tadi. Pembicaraan seperti ini, Pak, enggak akan didapati kalau orang itu hidupnya aman, tentra, mau apa saja tinggal. Berapa sih? Enggak ada usaha. Ya. Tapi tatkala di sentil oleh Allah sedikit saja, usaha dia mungkin ada ganjalan sedikit saja langsung. Kenapa? Kenapa? Langsung. Yang lebih parah lagi, gak tahu diri. Sudah dikasih oleh Allah dari mulai umur 0 sampai umur 40, 50 misalkan nikmat. Tatkala diuji oleh Allah sedikit saja, langsung. Allah ini kayaknya gak tahu. Gak tahu kebutuhan manusia. Ya, subhanallah. Ada tuh manusia-manusia seperti itu. Ya. Baik, lihat lagi. Wa qala ta'ala rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakilan. Rabbul masyriqi wal maghrib. Lihat, di sini ada sifat Rabb. Rabb yang memiliki timur dan barat. Tidak ada sembahan selain dia. Jadikanlah ia sebagai wakil, tempat penyerahan urusan. Lihat, ada hubungan antara memahami Allah Rabb dengan perasaan tawakal. Ada hubungan. Dan seperti yang saya usapkan tadi, usaha itu dari dua sisi, Pak. Usaha ingin melakukan hal-hal yang baik, ataupun meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu perlu usaha. Hal-hal yang buruk ditinggalkan, ingin ditinggalkan, perlu usaha. Harus bersandar, harus tawakal kepada Allah. Saya ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Semua dari kita, ya, tidak terkecuali, semua dari kita punya kebiasaan buruk tatkala sendirian. Saya ingin tinggalkan itu. Gimana caranya? Nah, pada saat kita ingin meninggalkan, bukankah kita hanya bersandar kepada yang memiliki alam semesta ini? Hanya Allah yang mengatur. Maka itu fungsinya orang belajar asma wa sifat. Dia akan tawakal kepada Allah. Kemudian, wa qala ta'ala wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Lihat, selalu ada kaitan antara tawakal dengan asma wa sifat. Ya? Artinya asma wa sifat berkonsekuensi memberikan pengaruh dalam diri kita. Sifat tawakal. Ini indahnya mempelajari asma wa sifat. Kadang mungkin mustahil, Pak. Lihat Nabi Zakaria. Dan subhanallah kalau diperhatikan beberapa Nabi, itu sulit dapat anak. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat Ismail setelah 86 tahun menikah. 86 tahun. Itu kalau orang biasa sudah 86 tahun belum dapat anak juga ketika ditanya anak, Sudah deh, enggak usah nanya anak. Ya, ini udah ubanan, mana mungkin dapat anak? Ya. Dia berhadapan dengan Rabb. Dia berhadapan dengan Al-Hayy. Dia berhadapan dengan Al-Mumit. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah sami'un basirun 'alimun la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inata al-'uyun wa ma tukhfi as-sudur wa annahu tabaraka ta'ala ahata bikulli shay'in 'ilma wa ahsa kulla shay'in 'adada faman 'arrafa nafsahu bi ittila'i Allahi 'alaihi wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi fa inna dhalika yuthmiru lahu hifdhul lisan wal jawarih wa khutaratil qalbi an kulli ma la yurdhillah. Lihat, ini sifat kedua. Kalau tadi sifat Allah Ar-Rabb yang maha kuasa, maha apalagi pencipta, maha maha hidup, yang pokoknya menunjukkan kepada penciptaan, penguasaan dan pengaturan, itu menumbuhkan sifat tawakal. Dan menumbuhkan sifat tawakal itu nikmat tersendiri, Pak. Tumbuhnya di dalam hati sifat tawakal itu nikmat tersendiri, yang kadang-kadang orang sulit untuk menumbuhkannya dalam hati. Nah, sekarang penulis mengatakan, ini nih yang kedua. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah maha mendengar, ini sifat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tak tersembunyi baginya sebesar zarrah, semut kecil, di langit dan di bumi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Bahwa dia mengetahui rahasia yang tersembunyi, mengetahui khianat mata. Apa maksudnya khianat mata? Khianat mata itu maksudnya adalah seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, kemudian tatkala melamar, perempuannya ada di depan dia, bapak ibu perempuannya ada di depan dia juga. Kalau keluarganya ini lagi lengah, dia mengangkat matanya, mengangkat wajahnya, melihat kepada perempuan tersebut. Tapi ketika keluarga perempuannya ini memperhatikan dia, dia pura-pura nunduk. Itu namanya khianat mata. Di zaman sekarang gak ada mata berkhianat. Semuanya jelas di hadapan dia. Ya, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Semuanya jelas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mengetahui khianat mata. Mata-mata yang berkhianat. Kalau berpapasan dengan perempuan, pura-pura menundukkan. Nanti kalau lewat perempuannya, pura-pura ada yang gatal ini. Itu mata-mata berkhianat. Allah tahu itu. Bayangkan, subhanallah. Ya. Dan apa-apa yang tersimpan dalam dada, Allah tabaraka ta'ala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Mengetahui segala sesuatu. Maka barang siapa yang mengenal dirinya dalam pengawasan Allah, penglihatan dan peliputannya, maka hal itu membuahkan baginya penjagaan lisan, anggota-anggota badan, dan serta bisikan-bisikan hati dari segala yang tidak diridhai oleh Allah. Kalau dia mengetahui Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maka dia akan menjaga lisannya karena Allah maha mendengar. Dia akan menjaga anggota tubuhnya karena Allah maha melihat, maha mengetahui. Bahkan bukan hanya lahiriahnya saja, hatinya dijaga. Karena Allah maha mengetahui. Yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Dalil-dalilnya diantaranya, qala ta'ala, alam ya'lam bi anna allaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat. Maka Pak, coba. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa takut mengetahui asma wa sifat. Salah satu cara agar menjaga lisan, menjaga mata, menjaga hati, ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Para ulama mengatakan tidak ada ayat yang paling keras dalam perihal penjagaan dan pengawasan dibandingkan Al-Fajr ayat 10 ini. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat. Di situ ada kaitan antara takwa, yaitu menjaga lisan, menjaga mata, telinga, hati, anggota tubuh yang lainnya dengan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Meresapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, itu akan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kerjakanlah apa yang kamu sukai. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini persis seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari ucapan-ucapan para nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak malu, kerjakan sesukamu. Ini sama. Jika kamu ingin mengerjakan apapun, tapi ketahuilah Allah Maha mengetahui. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kamu. Maka berhati-hatilah terhadapnya. Ini bentuk pengetahuan terhadap diri, Pak. Ya, saya baru-baru ini lagi sedang nulis judulnya Tahu Diri. Tahu diri kalau kamu hamba tahu diri kalau kamu itu hamba Allah, maka bertauhidlah kepada Allah. Tahu diri kalau kamu itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu diri kalau kamu itu akan dihisab, maka siapkan jawaban tatkala akan dihisab kelak. Tahu diri bahwa kamu nanti akan jalan di atas sirat, maka siapkan cahaya untuk jalan di atasnya karena sirat gelap. Tahu diri. Jadi termasuk ayat-ayat yang memerintahkan untuk tahu diri seperti ini. Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Ayat-ayat juga yang menunjukkan kita harus tahu diri. Wafi anfusikum afala tubsirun, dalam perihal diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya? Tahu diri, ya, tahu diri kamu itu sebagai suami yang wajib menafkahi anak istri, tahu diri kamu itu sebagai istri yang wajib mendidik anak-anak dari suamimu. Tahu diri, mengenalkan kepada diri kita tentang kita itu apa, siapa. Itu penting. Karena sebagian orang sekarang sudah menyimpang dari pengetahuan dia tentang dirinya. Akhirnya, yang aturan kewajiban dia menjadi jauh. Yang bukan tugas dia, malah dia kerjakan. Tahu diri, kamu itu muslim yang wajib untuk berloyal hanya kepada Islam. Dan tidak boleh menyerupakan diri dengan orang selain Islam. Terus seperti itu. Tahu diri, kamu itu adalah seorang yang beriman, yang diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan seterusnya. Menarik membicarakan tentang tahu diri ini. Karena sebagian orang menyimpang dari jalan yang lurus karena tidak tahu dia tahu diri. Saya beri contoh, Pak. Orang duduk-duduk di pasar, nongkrong aja. Ya. Tadi sore saya sama keluarga ke Ramayana. Saya lihat orang nongkrong. Nongkrong enggak ada apa-apa. Ada yang cuma nonton orang jualan iwak apa? Wadi. Lihat aja. Saya perhatikan karena nunggu keluarga, saya perhatikan dia hampir dari tadi 5 menit sampai 10 menit di situ aja. Kerjanya cuma nongkrong. Ngapain? Subhanallah, coba. Enggak ada sesuatu yang dia produksi untuk mempersiapkan kehidupan dia di setelah kematian. Tahu diri bahwasanya kamu akan mati. Setelah mati ada perhitungan. Tahu diri. ya, seorang istri kemarin umroh terakhir, istri memarahin suaminya, memamai lawan suaminya, mengangkat suara, bahkan menjambak-jambak suaminya di samping Ka'bah. Samping Ka'bah. Ya akhi, tahu diri ente itu, tahu diri ente itu istri. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya tidak akan diterima sholatnya seorang istri yang menyakiti hati suaminya padahal dia tidak bisa tidak lepas dari sang suami. Dia sangat membutuhkan sang suami. Nah ini, penyimpangan-penyimpangan agama gara-gara seseorang tidak tahu diri. Tahu diri, kalau seandainya kita itu manusia lemah, maka tak kala kita sakit, minta kepada Allah yang Maha Kuat. Ini enggak, sudah lemah, sok dengan kelemahannya, tidak mau berdoa. Makanya disebut oleh Allah sebagai seorang yang sombong. Wala aqbaha min hadzal istikbar, kata Imam Ibn Asy-Syaukani. Dan tidak ada yang lebih buruk dibandingkan orang yang tidak, saya ulangi, tidak ada kesombongan yang paling buruk dibandingkan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri. Tahu diri kita itu lemah, Allah yang Maha Kuat. Innallaha faqih, innallaha ghani wa nahnu fuqara. Tahu diri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini mendatangkan berkah dan mempelajari, kalau kita perhatikan tadi pelajaran-pelajaran tadi, pelajaran hati. Imam Al-Qayyim mengatakan a'malul batin a'zamu min amal jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahir. Karena amalan hati yang akan menumbuhkan amalan lahir. Amalan lahir, semangat ibadah, sholat, puasa, zakat, bersedekah, dan semisalnya, tidak akan tumbuh tanpa amalan hati. Hati yang hidup yang akan menumbuhkan amalan-amalan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.